berhijrah ke negeri Habasyah untuk mencari keamanan, ketenteraman, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tertekan tinggal di kampung halaman mereka sendiri, yaitu di kota Makkah, oleh orang-orang kafir Quraisy yang tiada henti melakukan teror dan bahkan penyiksaan terhadap sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tekanan demi tekanan yang terus mereka lakukan terhadap kaum muslimin ahlu tauhid, sehingga ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berhijrah ke negeri Habasyah, ternyata itu tidak membuat orang-orang kafir Quraisy di Makkah tinggal diam. Ternyata mereka masih berupaya untuk terus menyakiti kaum muslimin. Maka mereka pun mengutus dua orang, Amr bin al-As As-Sahmi dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, datang ke negeri Habasyah yang bertujuan untuk mempengaruhi An-Najasyi, Malikul Habasyah, agar Raja An-Najasyi mengusir kaum muslimin dari negerinya. Maka keduanya pun membawa hadiah yang diberikan kepada para batariqah, para pejuang-pejuang yang tangguh dari orang-orang dekatnya Raja An-Najasyi, dan mempengaruhi mereka dengan ucapan-ucapan manis yang menipu, menjelekkan kaum muslimin, memfitnah kaum muslimin. Lalu apabila keduanya berhasil mempengaruhi al-batariqah ini, maka mereka pun akan mempengaruhi Raja An-Najasyi untuk segera memulangkan kaum muslimin dengan menyebarkan fitnah bahwa mereka meninggalkan agama kaumnya namun tidak juga masuk ke dalam agama An-Najasyi, yaitu menjadi An-Nasara. Dan keduanya tidak menginginkan An-Najasyi mendengarkan dari pihak kaum muslimin. Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh mereka. Akan tetapi An-Najasyi seorang raja yang dikenal dengan keadilannya, yang bersikap insaf dan bersikap adil terhadap siapa saja yang tinggal di wilayahnya, di negerinya. Maka ketika keduanya menyampaikan kepada An-Najasyi tentang kaum muslimin dan berharap agar mereka dipulangkan, maka An-Najasyi pun marah kepada orang-orang dekatnya dari kaum Batariqah, dan marah kepada dua orang ini, dan beliau bersumpah, la haimullah idzan la uslimuhum ilaihima wa la ukadu qauman jawaruni wa nazalu biladi wa ikhtaruni ala man siwaya hatta ad'uwahum fa'as'alahum madha yaqulu hadhani fi amrihim. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan saya tidak akan ditipu oleh kaum. Mereka memilih untuk bertetangga dengan saya. Mereka tinggal di wilayah saya, di negeri saya. Dan mereka memilih saya daripada selainku. Maka saya ingin bertanya kepada mereka. Tathabbut, melakukan cross check tentang kebenaran apa yang kalian sampaikan. Fa in kanu kama yaqulan aslamtuhum ilaihima wa radadtuhum ila qaumihim. Kalau ternyata seperti yang diberitakan oleh kedua orang ini, utusan orang-orang musyrik ini, itu benar, maka saya akan menyerahkan mereka kepada keduanya dan dikembalikan kepada kaumnya, dikembalikan ke Makkah. Wa in kanu ala ghairi dhalika mana'tuhum minhuma. Namun apabila tidak seperti yang diterangkan oleh kedua orang ini, saya akan melarang, mencegah mereka untuk mengikuti keduanya. Jadi intinya bahwa Raja An-Najasyi tidak mencukupkan untuk menerima khabar dari orang-orang ini, walaupun mereka mengaku sebagai orang-orang yang paling mengerti tentang kondisi mereka, walaupun mereka mengaku sebagai orang-orang yang terpercaya, paling mengetahui keadaan mereka. Namun An-Najasyi bersikap adil. Dia harus mendengarkan keterangan dari kaum muslimin tentang kebenaran yang disampaikan. Thumma arsala ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Raja An-Najasyi pun mengutus utusannya untuk mendatangi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Maka Raja An-Najasyi memanggil mereka. Ketika utusan An-Najasyi ini telah mendatangi para sahabat, maka mereka pun berkumpul. Thumma qala ba'dhum li ba'dhin. Kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian, ma taquluna lirrajul idza ji'tumu? Apa yang kalian ucapkan tentang lelaki ini apabila kalian mendatanginya? Maka mereka mengatakan, naqulu wallahi ma 'allamana wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kainun fi dhalika ma huwa kain. Kata para sahabat, demi Allah kami akan mengucapkan sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kami. Kami akan mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Terserah apa yang terjadi. Yani mereka akan menyampaikan secara jujur. Mereka tidak berdusta. Mereka menyampaikan apa adanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keyakinan kaum Nasara, tentang Isa alaihissalam. Apa yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mereka ucapkan. Kainun fi dzalika ma huwa kain. Terjadilah apa yang terjadi. Yani mereka tidak ingin berdusta. Subhanallah. Benar apa yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. As-sidqu najah. Kejujuran itu adalah keselamatan. Kejujuran membawa kepada keselamatan. Ini adalah akhlak yang mulia. Dalam kondisi kaum muslimin tidak satu keyakinan dengan Nasara, tidak satu keyakinan dengan rajanya An-Najasyi. Datang lagi utusan dari orang-orang musyrikin memfitnah mereka, mengatakan bahwa mereka ini agamanya baru, tidak berada di atas agama kaumnya, tidak juga masuki agama kalian. Mereka ini orang-orang yang bodoh. Difitnah. dalam keadaan terjepit seperti ini mereka tetap memelihara yang namanya kejujuran. Kejujuran ya ikhwan, subhanallah. Ya. Meskipun terasa pahit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah. Hendaknya kalian senantiasa jujur. Jujur itu akan membawa kepada ketaatan, ketakwaan. Ketaatan itu akan membawa kepada al-jannah. Fama zala ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Apabila seorang senantiasa jujur, memelihara kejujurannya hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Wa iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Jauhilah dusta. Dusta itu membawa kepada kefajiran, kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menyebabkan seorang terjatuh dalam neraka. Al-kadhib termasuk di antara sifat orang-orang munafik. Maka lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tetap menjaga kejujuran mereka. Terserah apa yang terjadi, kata beliau, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'uhu wa qad da'a an-Najashi asakhifatahu, ketika para sahabat datang kepada An-Najashi, Raja An-Najashi ini sudah memanggil para uskup-uskupnya, ulama'nya dari kalangan Nasara, disebut uskup. Jamaahnya Asaqifah, dipanggil para ulama Nasara. Fanasharu masahifahum hawlah, maka mereka membuka mushaf-mushaf mereka di sekitar Raja An-Najashi. Yang dimaksud mushaf di sini adalah Injil, kitab-kitab Injil mereka. Mereka sebut mushaf. Itu mereka buka. Artinya persiapan untuk menilai secara ilmiah apa yang akan disampaikan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'alahum faqala ma hadha ad-din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam. An-Najashi bertanya kepada para sahabat, agama apa ini yang kalian memisahkan diri dari kaum kalian namun kalian tidak masuk pula ke dalam agamaku dan agama seseorang dari kalangan umat ini? Agama apa yang kalian pegang? Diterangkan oleh Ummu Salamah kisah tersebut. Fakana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Talib, maka yang menjawab pertanyaan An-Najashi adalah Ja'far, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, saudara Ali bin Abi Talib. Faqala lahu, kata Ja'far kepada An-Najashi, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam wa na'kulul maita wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar ya'kulul qawiyu minna dha'if fakunna ala dhalik hatta ba'athallahu ilayna rasula minna na'rif nasabahu wa sidqahu wa amanatah wa afafahu fada'ana ila Allah linuwahhida wa na'buduhu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan wa amarna bi sidqil hadith wa ada'il amana wa silatir rahim, dan seterusnya. Masyaallah, ceramah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau menyampaikan kandungan secara umum apa itu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai sang raja, kami dahulu adalah kaum yang hidup di masa jahiliyah. Kami orang-orang yang jahiliyah, kami menyembah patung-patung, kami memakan bangkai, kami melakukan tindakan-tindakan keji dan mungkar, kami memutuskan tali silaturahim, kami berlaku buruk kepada para tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Kami dalam keadaan demikian di masa jahiliyah, hingga Allah Azza wa Jal mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengetahui nasab keturunannya, kami mengetahui kejujurannya, amanahnya, kami mengetahui kehormatan yang dimilikinya. Dia orang yang terpelihara, memelihara kehormatan. Maka dia mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya dan menyembahnya kepadanya, dan melepaskan apa yang kami dahulu sembah dan apa yang disembah oleh nenek moyang kami dari selain Allah, dari batu-batuan, dari berhala-berhala. Dan dia memerintahkan kami untuk jujur dalam berucap, menunaikan amanah, wasilatul rahim, menyambung tali silatul rahim, wa husnil jiwar, dan baik dalam bertetangga, wal kaffi anil maharimi wad dima, dan menjaga diri, mencegah diri dari melakukan perkara-perkara yang haram, mencegah diri dari menumpahkan darah-darah, wa nahana anil fawahish, dia melarang kami untuk melakukan perbuatan keji, wa qawli zur, mengucapkan ucapan-ucapan dusta, wa akli malil yatim, melarang kami dari makan harta anak yatim, wa qadhfil muhsanah, dan melarang kami dari menuduh seorang wanita terhormat dengan tuduhan zina, wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a, dan beliau memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa amarana bis-salati waz-zakati was-siyam, dan dia memerintahkan kami untuk salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan seterusnya. Panjang penjelasan dari Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an tentang kandungan Islam secara umum. Fa'addada 'alaihi umurul Islam, di mana Ja'far bin Abi Talib menerangkan kepada Ja'far, kepada An-Najasyi, perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Fasaddaqnahu wa amanna bih, kata Ja'far, maka kami pun membenarkan apa yang dia sampaikan. Kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu 'ala ma ja'a bihi, dan kami mengikutinya terhadap apa yang ia bawa. Fa'abadna Allah wahdahu, maka kami pun menyembah hanya kepada Allah semata. Falam nusyrik bihi syai'a, sehingga kami tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa harramna ma harrama alaina, wa ahlalna ma ahalla alaina, dan kami mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Fa'ada alaina qawmuna, apa yang kami lakukan ini menyebabkan kaum kami melampaui batas kepada kami. Mereka menzalimi kami. Fa'adzabuna wa fatanuna 'an dinina, mereka menyiksa kami dan mereka memfitnah kami dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillah, mereka ingin mengembalikan kami untuk kembali menyembah berhala-berhala dari sekadar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith, mereka menginginkan agar kami menghalalkan apa yang kami halalkan dahulu di masa jahiliyah dari perkara-perkara yang buruk. Itu yang mereka inginkan, maksa untuk mengikuti keyakinan mereka yang dibangun di atas syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. perilaku yang buruk, akhlak yang buruk, pergaulan yang sangat buruk, memutus tali silaturahim, menghalalkan bangkai, dan yang lainnya dari hal-hal yang buruk di masa jahiliyah. Itu yang mereka inginkan. Falamma qaharuna wa zalamuna wa syaqqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila baladi. Ketika mereka hendak menzalimi kami, melampaui batas kepada kami, mereka menyiksa kami, mereka mempersulit kami, dan mereka ingin menjadi penghalang antara kami dengan agama kami, maka kami pun keluar, meninggalkan negeri kami menuju ke negerimu ini. Wakhtarnaka ala man siwak, dan kami memilih engkau daripada yang lain, negeri-negeri yang lain. Waraghibna fi jiwarika, dan kami senang bertetangga denganmu. Warajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, dan kami berharap agar kami tidak dizalim di sisimu wahai sang raja. Luar biasa ini, argumen yang tepat, kalimat-kalimat yang indah yang berasal dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mengajari mereka. Maka An-Najasyi kembali bertanya kepada para sahabat, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai, apakah ada bersamamu dari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai landasan yang datang dari Allah yang kalian miliki? Faqala lahu Ja'far, na'am. Maka Ja'far pun mengatakan, iya, ada. Yani beliau mengatakan bahwa kami juga memiliki hujjah terhadap apa yang kami ucapkan. Kami memiliki dalil terhadap apa yang kami sampaikan. Maka Najasyi mengatakan, faqra'uhu alaih, bacakanlah kepadaku. Maka Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu membaca surah Maryam, awal-awal dari surah Maryam. Kafa ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Terus diterangkan, dibacakan oleh Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, dan di situ terdapat kisah tentang perjalanan Maryam alaihissalam, ibunda Isa al-Masih, dan di sana terdapat penjelasan tentang kenabian Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Nah, itu didengarkan oleh An-Najasyi dan didengarkan oleh para uskup yang ada di sekitar An-Najasyi di majelis itu. Fabaka wallah An-Najasyi hatta akhdala lihyatah, maka demi Allah An-Najasyi sampai menangis mendengarkan surah Maryam, sampai membasahi jenggot An-Najasyi menangis mendengarkan surah Maryam. Wabakat asaqifatuhu hatta akhdalu masahifahum, bahkan uskup-uskup itu menangis seluruhnya. Subhanallah, mereka menangis seluruhnya sampai mereka membasahi mushaf, injil-injil yang ada di hadapan mereka mendengarkan Ja'far membaca surah Maryam. Hina sami'u ma tala alaihim, tatkala mereka mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada mereka. Thumma qala An-Najasyi, lalu An-Najasyi pun mengatakan setelah mendengarkan surah Maryam, inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam keluar dari sumber yang sama. Keluar dari sumber yang sama. Ini adalah firman Allah. Ini adalah kebenaran. Ini maksud ucapan dari An-Najasyi. Menunjukkan bahwa beliau berilmu. Beliau membaca. Ya. berita-berita terdahulu tentang Nabi Allah Musa alaihi salam, tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Lalu kata An-Najasyi, intaliqa fa wallahi la uslimuhum ilaikum abadan. Kata An-Najasyi kepada dua orang ini, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, pulang, pulang, pulang kamu, saya tidak akan menyerahkan kepada kamu, kepada kalian selama-lamanya, saya tidak akan menyerahkannya. Walau kadu, dan saya tidak akan ditipu oleh satu kaum. Masya Allah. Jadi mendengarkan langsung, cross check langsung kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata tidak seperti apa yang mereka sampaikan, dijelek-jelekkan. Maka ini penting ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, pelajaran ketika ada mendengarkan tentang seseorang, ya, penting untuk tathabbut, cross check, benar enggak? Ya. Ada yang muatan, si fulan pendusta besar. Betul enggak pendusta? Apa buktinya kalau dia pendusta? Si fulan akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Betul enggak akhlaknya jelek? Seperti apa sih akhlak yang jelek itu? Nah. Si fulan lisannya kotor. Betul enggak lisannya kotor? Ya. Lalu timbang dengan timbangan syariat, apakah ucapan seperti ini dianggap dalam syariat itu lisannya kotor? Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bahasanya lembut tapi pedas juga. Ya. Dia lembut tapi ulama dibilang, ya, mubtadi' misalnya. Bahasanya lembut, mubtadi'. Tapi isinya keras gitu. Nah, bahasanya lembut, ucapannya halus, tapi mentahdzir ulama. Nah, ini masalah. Nah. Maka An-Najasyi mengatakan, pulang, saya tidak akan menyerahkan kepada kalian. Falamma kharaju min indih, maka ketika dua orang utusan Quraisy ini keluar, kata Amr bin Al-As, wallah la unabbi annahum gadan aibahum indahum, demi Allah, saya akan menyampaikan kepada mereka besok tentang aib-aib mereka. Wah, dicari aib-aibnya para sahabat ini. Ya, tujuannya apa? Isqat, ingin menjatuhkan. Ini trik-trik politik kaum musyrikin. Ya. Kalau sudah tidak punya hujjah, cari-cari kesalahan, cari-cari aib. Siapa yang tidak punya kesalahan? Siapa yang tidak punya aib? Kata Amr bin Al-Aws, saya akan beberkan aib mereka besok. Thumma astasilu bihi khatra'ahum, dan saya akan menjatuhkan mayoritas mereka. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, disebutkan di sini, wa kana atqar rajulaini fina, dan dia lebih baik daripada Amr bin Al-Aws pada saat itu. La taf'al, jangan kamu lakukan itu, sudahlah. Ya. Artinya sudah kamu sudah kalah, ya sudahlah. Tidak perlu kamu cari-cari aib, membeberkan aib orang. Fa innalahum arhaman. Ya. Mereka itu masih ada hubungan kekerabatan. Sudahlah. Ya. Wa in kanu qad khalafuna, walaupun mereka menyelisih kita dalam perkara ini, ya sudahlah, biarkan. Kata Amr bin Al-As, wallah la ukhbirannahu annahum yaz'umun anna Isa ibn Maryam abdun. Masih belum berhenti Amr bin Al-As, dan dia mengatakan, demi Allah, saya akan memberitakan kepada Raja An-Najasyi bahwa mereka-mereka itu menyangka bahwa Isa bin Maryam itu adalah seorang hamba. Karena An-Nasara meyakini apa? Isa adalah ilah, Tuhan, iya kan? Yang disembah. Nah, mereka Amr bin Al-As ingin memanfaatkan momen ini juga. Ingin menyebarkan bahwa mereka ini mencaci maki Tuhan kalian, mengatakan Isa itu hanyalah seorang hamba. Thumma qada 'alaihi al-ghad, maka datang lagi Amr bin Al-As menghadap kepada Raja An-Najasyi. Dia mengatakan, ayyuhal malik, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'aziman. Farsil ilaihim fasalhum amma yaquluna fi. Wahai paduka raja, sesungguhnya mereka berkata tentang Isa bin Maryam ucapan yang besar. Coba utus kepada mereka, tanyakan kepada mereka tentang apa pendapat mereka tentang Isa bin Maryam. Maka An-Najasyi mengutus lagi utusan untuk bertanya kepada mereka. Maka berkumpullah para sahabat. Setelah mereka berkumpul, maka utusan ini mengatakan kepada mereka, "Mada taquluna fi Isa idza sa'alakum anhu?" Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam apabila Raja An-Najasyi bertanya kepada kalian? Para sahabat menjawab dengan tenang. Mereka mengatakan, "Naqulu wallahi fihi ma qala Allah wa ma jaa bihi nabiyyuna kainan fi dzalika ma huwa kain." Kami akan mengucapkan demi Allah, apa yang disebutkan oleh Allah dan apa yang diterangkan oleh Nabi kami, terjadilah apa yang terjadi. Masya Allah. Tidak lepas dari hujjah. Dalam kondisi apapun. Hujjah, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi apa yang terjadi, siap untuk menghadapi resiko. Luar biasa ini, ikhwan. Penting bagi kita untuk mengikat diri dengan al-haq, mengikat diri dengan kebenaran dalam kondisi apapun, berjalan bersama dengan Al-Quran was-sunnah, kemanapun Al-Quran sunnah itu menggiring kita, membawa kita walaupun dalam keadaan sulit, jujur bersama Allah, jujur dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti jujurnya para sahabat. Falamma dakhalu alaihi qala lahum, tatkala mereka menghadap kepada Raja An-Najasyi, maka An-Najasyi pun bertanya kepada mereka, "Ma taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Maka lagi-lagi yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyyuna." Kami mengucapkan dan kami meyakini sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kami. Huwa Abdullahi wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah. Wa ruhuhu, dan ruh itu berasal dari Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Dan kalimat kun yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, Allah lemparkan ke dalam kandungan Maryam, Maryam seorang gadis yang tidak menikah. Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan dengan penuh kejujuran sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal ini sudah terjepit. Ya. Sementara An-Nasara meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah ilah. Tapi beliau tidak mundur, mengucapkan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. Maka An-Najasyi ya, itu memukulkan tanahnya ke memukulkan tangannya ke tanah, lalu beliau mengambil ranting satu batang tangkai, lalu beliau mengatakan ya, tidaklah Isa bin Maryam melampaui tangka ini dari seperti apa yang kamu katakan. Maksudnya apa yang kamu katakan, ya sudah persis seperti itu, persis seperti yang kamu katakan, itulah kebenaran. Kata An-Najasyi malah dibenarkan perkataan Ja'far Abdullahi wa Rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Isa adalah Rasulullah. Fatanakharat batariqatuhu, maka mendengarkan itu, ini batariqah ya, orang-orang dekatnya An-Najasyi itu ribut gitu ya, ribut gitu, ribut kok ini mendengarkan ucapan An-Najasyi itu. Nah, mendengarkan itu, mendengar ucapan batariqah ini pada ribut, kata An-Najasyi, wa inna khartum Allah, walaupun kalian ribut demi Allah. Tak peduli An-Najasyi, masya Allah. Ya. Dan Allah Azza Jal beri hidayah kepadanya. Ya. Walaupun kalian tidak setuju, wallah. Idhabu, pergi kalian. Nah, dan beliau mengatakan kepada kaum muslimin, silakan pergilah kalian. Fa antum suyumun bi ardi, kalian orang-orang yang aman di negeriku. Man sabbakum ghurrim, siapa yang mencerca kalian maka dia akan terkena denda. Siapa yang berani mencerca kaum muslimin, dia akan terkena denda. Thumma man sabbakum ghurrim, lalu siapa yang mencerca kalian maka dia akan dikenakan denda. Fama uhibbu anna li dabaran dhahaban wa andi adaitu rajulan minkum, maka aku tidaklah suka walaupun aku mendapatkan emas sebesar gunung untuk menyakiti kalian, ya, maka aku tidak akan menerima emas itu. Ruddu alaihima hadayahuma, kembalikan hadiah mereka ini. Yang tadinya dua utusan musyrikin datang bertemu Raja Najasyi untuk memberikan hadiah, kata Najasyi, kembalikan hadiah mereka. Ini bahaya ini. Ini sogoan ini. Ingin mempengaruhi. Rishwah. Kembalikan hadiah mereka. Fala hajata lana biha, kami tidak butuh kepada hadiah ini. Fawallahi ma akhadallahu minni rishwah hina radda alaih mulki. Demi Allah. Ya. Ya. Allah tidak pernah mengambil dariku sogoan. Ketika Allah mengembalikan kerajaan itu kepadaku. Fa akhudhu ar-rishwa fihi wa ma ata'an nasufiya fa uti'ahum fi. Apakah saya akan mengambil sogoan itu terhadap manusia? Tidak sama sekali. Nah, untuk menaati mereka. Fa kharaja min indihi maqbuhain mardudan 'alayhima ma ja'a bihi. Maka dua utusan Quraisy ini pun keluar dari sisi An-Najasyi dalam keadaan buruk. Ya. Terusir sambil membawa hadiah-hadiah mereka dikembalikan. Kata Ummu Salamah menceritakan tentang keberadaan mereka di negeri Habasyah. Wa aqamna indahu bi khairi darin ma'a khairi jar, maka kami pun tinggal di negeri yang terbaik bersama dengan tetangga yang terbaik. Fa wallahi inna ala dhalika id nazala bihi, ya'ni man yunazi'uhu fi mulki. Ketika kami dalam keadaan merasa aman tinggal di negeri An-Najasyi ini, tiba-tiba ada pasukan yang lain yang ingin merebut kekuasaannya. Ada kelompok yang ingin mengkudeta kekuasaan An-Najasyi. Fa wallahi ma 'alimna huznan qattu kana ashadda min huznin hazinnahu 'inda dhalik. Demi Allah, kami tidak mengetahui rasa sedih yang paling dalam yang kami rasakan ketika itu, ketika ada sekelompok yang lain yang ingin melakukan penyerangan, ya, untuk menyerang kekuasaan An-Najasyi. Kami sangat sedih, kata para sahabat. Takhawufan ayyadhara dhalika ala An-Najasyi, kami mengkhawatirkan jangan sampai kelompok itu mengalahkan An-Najasyi dan bala tentaranya. Fayati rajulun la ya'rifu min haqqina ma kana An-Najasyi ya'rifu minhu, sehingga orang tersebut tidak mengenal hak-hak kami seperti halnya An-Najasyi yang mengenal hak-hak kami. Wasara An-Najasyi wa bainahuma 'urdun nil, maka akan terjadi pertempuran yang besar antara pasukan An-Najasyi dengan kelompok yang hendak menyerang dan menghancurkan kekuasaan An-Najasyi ini. Mereka bertempur di tepi Sungai Nil. Faqala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man rajulun yakhruj hatta yahdura waqa'at al-qawm thumma ya'tina bil khabar. Siapa di antara kita laki-laki yang bisa keluar untuk menghadiri peristiwa perang itu sampai agar dialah yang datang kepada kami menyampaikan kepada kami berita siapa yang menang dalam pertempuran itu. Jadi keinginan para sahabat ingin mengetahui berita secara langsung, secara valid, siapa yang menang. Faqala Zubair bin Awam, ana, kata Zubair bin Awam, saya yang akan berangkat untuk melihat pertempuran itu. Wa kana min ahdathil qaumi sinnan, ketika itu Zubair bin Awam dibanding kaum muslimin yang lain beliau orang yang paling muda usianya. Az-Zubair Ibn al-Awam, beliau termasuk 10 sahabat yang disebut oleh Nabi SAW sebagai المبشرون بالجنة. قالت فنفخوا له قربة. Maka dibuatkan untuk Az-Zubair bin Al-Awwam ini qirbah. Qirbah itu kayak apa? Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pelampung gitu. Jadi kan pertempurannya di dekat Sungai Nil. Jadi dia ingin nonton dari Sungai Nilnya. Ya. Dia ingin nonton dari Sungai Nil. Jadi berenang sampai melihat di dekat pertempuran tersebut. Maka dibuatkan untuknya pelampung, ya. Faja'ala fi sadri, untuk diletakkan di bagian dada Zubair. Thumma sabaha 'alaiha, lalu beliau berenang menggunakan pelampung itu. Hatta kharaja ila nahyati Nil allati biha multaqal qaum, sampai beliau keluar tiba di sisi Sungai Nil yang di sana terjadi pertempuran antara dua pasukan ini. Thumma talaqa hatta hadarahum, berangkatlah dia dan dia pun berhasil meliput peperangan yang terjadi antara pasukan An-Najasyi dengan musuhnya. Wa da'awna Allah lin-Najasyi bidh-dhuhur 'ala aduwihi, sampai kami, kata para sahabat, kami mendoakan An-Najasyi semoga Allah memberikan kemenangan kepadanya terhadap musuhnya. Wa tamkina lahu fi biladihi, dan semoga Allah memberikan kekokohan kepadanya untuk mengatur negerinya. Wastausaqa 'alaihi amrul habasyah, dan lalu kemudian ternyata peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Al-Habasyah, Najasyi. Ya, mereka berhasil memenangkan dan mereka kuat dalam peperangan tersebut. Fakunna 'indahu fi khairi manzil, sehingga kami pun tetap tinggal di Habasyah di tempat yang terbaik. Hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah, sampai kemudian kami kembali pulang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah, yakni beliau belum berhijrah ke Al-Madinah. Jadi setelah hijrah ke negeri Habasyah, ada sebagian para sahabat itu pulang. Mereka pulang kembali ke Mekah dan kembali bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lama setelah itu kemudian anjuran untuk berangkat ke Al-Madinah. Namun ada sebagian dari kalangan para sahabat, mereka tetap tinggal di negeri Habasyah, termasuk Ja'far bin Abi Talib ini tetap tinggal di negeri Habasyah sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka berhijrah ke Madinah. Ja'far masih tetap tinggal di Habasyah sampai peristiwa Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, ya, baru kemudian Ja'far meninggalkan Al-Habasyah dan bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di kota Al-Madinah. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan dari riwayat Ummu Salamah yang menceritakan tentang peristiwa hijrah para sahabat ke negeri Habasyah. Dan pada tahun yang ke-6 Hijriah, yang itu nanti akan kita terangkan insyaallah tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.